Bapak Soetarno, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbul faqratal insani wa qawli ana hadis. Jemaah ketua takmir masjid ingkang kula hormati dan jemaah ustaz Syaikhul Fahri ingkang kula hormati ugi dan jemaah para bapak-bapak lan para ibu-ibu ingkang kula hormati ugi. Alhamdulillah dene insya menika saged berkumpul ingkang menika ngawontenaken inggih pengajian dinten minggu paringan kula sebagai kepala desa Karangnaga mengucapkan terima kasih dan mendukung wonten pembiayaan pengajian menika. Lan lajengipun monggo dipun pirasakaken inggih menika terutama teng para bapak-bapak para ibu-ibu lan putra-putra ingkang sepatut dan sami sadaraos kangge pasar inggih menika alami. Wonten samangika kan lare-lare pemuda saged wonten ing kata royoman niku sing kedah dihindari terutama putra-putra ingkang panjenengan lan sami pada ngaos lan sekolah samangika saged takun niki menika unggah-unggahan menika sing wonten tamat SD MTs mungkin kita akan melaksanakan nonton yang SMP napa MTs ini langsung saya ingin menikah monoklah tadi sekolah berkosan pun bapak ingin menikah satu-satunya anak yang soleh soleh Allah amin. Alhamdulillah maka setelah sakun akan pun akan menemukan kegiatan aku tentang ini kata ingin menikah uang tani pun akan Islam dan menikah satu pun tempat satu pun jatuh rukuh yang langsung lamangka bareng-bareng ibu itu Nabi Aku Amarti kita sebagai kepala desa yang menikah nama mengingatkan atau menikah organisasi dan menikah untuk Indonesia dan monggo ibu Nabi Aku Yurwakan itu kegiatan perhatian Yurwakan akan menikah Yurwakan itu akan Islam batu itu enggak batu itu mereka sampun wanen akan Islam sebelum itu saya sebelum itu saya sedangkan yang mereka kebiasaan kami yang mereka wanen pun keraduan kepada Allah. Nah monggo kita akan kembali masuk dengan kesempatan pada kesempatan tahun akan boleh lagi berkata kita kembali turun setiap kali turun itu mempertemukan kita mungkin awal dari awal kita mengatakan dengan kata kita pun kami lagi melakukan nama lagi kepada Allah subhanahu wa taala kita akhiri lagi berkata kita jaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.